inna mimma adrakan nasu min kalami an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-20 dari Sayyidina Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Kunyah beliau Abu Sa'id. Abu Mas'ud. Kunyah beliau Abu Mas'ud. Namanya Sayyidina Uqbah Al-Ansari, berasal dari kalangan Ansar Al-Badri, yang artinya memiliki dua makna. Sebagian ulama mengatakan disebut Al-Badri Sayyidina Uqbah bin Amr ini karena beliau termasuk sahabat yang hadir di Perang Badar. Kita tahu Perang Badar, perang masyhur yang begitu terkenal yang terjadi di awal-awal Islam, setelah hijrahnya Rasul dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Tahun kedua Hijriah terjadi Perang Badar, di mana kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang dan para kufar berjumlah tidak kurang dari 1000 orang. Di dalam hadis disebutkan bahwa Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, engkau menganggap orang yang hadir Badar itu apa?" Lalu Rasul menjawab, "Mereka yang hadir Badar afdoluna, orang yang paling afdol di antara kami." Lalu malaikat Jibril pun mengatakan, "Kami pun begitu. Malaikat yang hadir di Perang Badar, kami menganggapnya paling afdol di antara kami." Jadi sebab yang malaikat hadir di Perang Badar, ya, yang berjumlah 5000 malaikat hadir di Perang Badar membantu Nabi, dan malaikat-malaikat itu menjadi malaikat yang lebih afdol dari malaikat yang lain karena hadir Perang Badar. Maka disebutlah Al-Badri, Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Badri. Di antara yang mengatakan bahwa beliau ini adalah sahabat yang hadir di Perang Badar, Sayyidina Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Bukhari dan Muslim keduanya menganggap bahwa Sayyidina Uqbah bin Amr ini hadir Perang Badar. Sebab itu beliau disebut Al-Badri. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa Sayyidina Uqbah ini bukan orang yang hadir di Perang Badar. Beliau dinamakan Al-Badri karena beliau menempati tempat di dekat Badar. Jadi tinggal di dekat sana, ya, makanya dinamakan Al-Badri. Jadi orang yang menempati tempat di dekat Badar dinamakan Al-Badri, ya, bukan artinya orang yang hadir di Perang Badar. Itu jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan demikian. Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri dinamakan Al-Badri karena beliau tinggal di dekat Badar atau tinggal di tempat yang namanya Badar, maka dinamakan Al-Badri. Kayak kita nih tinggal di Jakarta, asli Jakarta disebut Betawi, orang asli Sunda disebut Sundawi, begitu dan seterusnya. Orang yang di Hadramaut tinggal di Hadramaut disebut Al-Hadrami. Disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarah Minhaj karangan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini bahwa seseorang jikalau sudah tinggal 4 tahun atau lebih di satu tempat, maka boleh dia menisbahkan dirinya ke tempat itu. Pendatang-pendatang nih yang tinggal di Jakarta lebih dari 4 tahun udah boleh bilang Al Betawi. Gitu. Walaupun dia aslinya orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan. Ya. Kita-kita yang belajar di luar negeri, misalnya di Hadramaut. Berapa tahun di sana tinggal? 4 tahun, 5 tahun belajar, maka udah boleh menamakan di belakang namanya Al-Hadrami. Ya. Kalau tinggal di Tarim 4 tahun, 5 tahun dinamakan, boleh dinamakan At-Tarimi. Walaupun aslinya bukan dari Tarim Al-Hadrami. Tinggal di situ 4 tahun lebih boleh dinamakan menisbahkan namanya dengan tempat tersebut. Makanya sebagian ulama kadang di belakangnya itu bukan satu nisbahnya tetapi beberapa nisbah. Misal Fulan bin Fulan bin Fulan Al-Makki Al-Misri. Nah, karena berarti dia pernah tinggal di Mekah, pernah tinggal di Mesir, atau mungkin aslinya Mekah lalu tinggal di Mesir, atau sebaliknya. Jadi kalau kita nih misalnya nih, ada orang Betawi hijrah, kan ada yang hijrah ke Batam, kerja di Batam apa di Riau, lama di Riau, Fulan bin Fulan Al-Betawi Al-Batami, udah dua-duanya dipakai, menunjukkan bahwasanya dia pernah tinggal di dua tempat itu. Begitu kata ulama. Jadi Al-Badri di sini, Sayyidina Uqbah bin Uqbah bin Amr Al-Badri ada pendapat mengatakan bahwa beliau itu dinamakan Al-Badri karena hadir perang Badr. Ada yang mengatakan bahwa beliau hadir dinamakan Al-Badri karena beliau tinggal di tempat yang namanya Badr. Ya. Ini para sahabat yang hadir dalam perang Badr itu keistimewaannya lebih Allah Ta'ala berikan dibanding sahabat yang lain. Di antaranya nama-nama sahabat itu yang 313. Itu nama-nama sahabat itu jika kita punya hajat kita baca nama-nama mereka lalu minta sama Allah Ta'ala dengan nama-nama itu Allah Ta'ala kabulkan hajat. Itu sudah mujarab, sudah terbukti. Apa aja kalau kita punya hajat, apalagi hajat-hajat penting, maka baca nama-nama Ashabul Badr. Ulama ada yang mengarang bait-bait syair yang menghimpun nama-nama Ahlul Badr. Namanya, nama itu kitab Jaliyatul Qadr. Jadi dibaca udah dalam bentuk syair. Ya, dibaca syairnya. Ada hikayat dari sebagian ulama, katanya aku pernah nulis nama-nama Ahlul Badr lalu bahkan aku hafalkan nama-nama mereka lalu aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama itu agar Allah Ta'ala berikan aku fatah. Dibukakan pemahaman oleh Allah sehingga mendapat fatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak lama selang beberapa hari, yang enggak lama kata beliau ayyam qalail, hanya beberapa hari beliau baca itu minta sama Allah Ta'ala agar diberikan fatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna fatah? Jadi dibukakan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah memahami dan mengetahui banyak hal yang enggak diketahui oleh banyak orang. Hingga tidak selang beberapa hari setelah aku baca itu minta sama Allah Ta'ala hajat tersebut, maka Allah pun memberikan aku fatah itu. Sehingga tidaklah aku mendengar sesuatu setelah itu melainkan aku langsung menghafalnya. Cepat menghafal. Dan tidaklah aku melihat sesuatu setelahnya melainkan aku langsung memahaminya. Jadi kalau dia melihat tulisan hadis atau Al-Qur'an dibaca apa aja tulisan-tulisan yang dilihat atau apa yang dilihat langsung dia faham. Itu enam fatah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya ini dengan sebab dia baca, dia tulis nama-nama Ashabul Badr, orang-orang yang hadir dalam perang Badr, sahabat-sahabat itu, kemudian dihafalkan. Lalu katanya lagi, bukan cuma itu, kalau ada orang sakit, ya, kalau aku letakkan tanganku kepada orang sakit dan aku bacakan, dia kan udah hafal tuh. Dibacakan nama-nama sahabat yang hadir perang Badr 313 itu, enggak lama Allah Ta'ala sembuhin penyakitnya. Kalau dibacain sama orang sakit. Dan bahkan kalau ada orang yang menghadapi sakaratul maut, susah, matinya susah, dibacain nama-nama Ashabul Badr, maka Allah Ta'ala akan ringankan sakaratul mautnya dan cepat wafat. Itu yang sudah dicoba oleh sebagian para salihin. Ini sesuatu hal yang sudah ma'ruf, masyhur, bahwa nama-nama para sahabat Ahlul Badr ini mempunyai keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lain yang enggak hadir dalam perang Badr. Memasuki kepada hadis yang ada di dalam hadis yang kita baca tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Rasul, sungguh termasuk ucapan, termasuk sesuatu yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ucapan yang diwariskan dari Nabi Adam alaihissalam, bayangkan ini ucapan diwariskan dari generasi ke generasi oleh manusia ini dari Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalimat ini udah lama umurnya, jutaan tahun dari zaman Nabi Adam. Apa itu ucapan itu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau enggak malu, fasna' ma syi'ta, kerjain apa yang dia mau. Itu kata Rasul. Ini ucapan udah diucapkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita ini, sampai diucapkan oleh Nabi Muhammad. Berarti yang mengucapkan ini mulut-mulut mulia. Jadi Nabi Adam mengucapin mulutnya mulia. Terus Nabi Idris, Nabi terus-terusnya. Sampai Nabi Isa, sampai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza lam tastahim fasna' ma syi'na. Jika engkau tidak malu, kerjakan apa yang engkau mau. Apa makna ini hadis? Ulama memiliki beberapa penafsiran. Tafsir yang pertama artinya, kalau ente ingin melakukan sesuatu, lihat dulu kira-kira sesuatu itu yang kau ingin kerjakan atau yang kau ingin ucapkan membuat engkau akan malu di hadapan Allah apa enggak. Kalau tidak membuat kita malu di hadapan Allah setelah kita ucapkan atau setelah kita perbuat, maka kerjakan. Ya tentunya yang tidak membuat kita malu, ibadah-ibadah ini, ucapan-ucapan yang baik, amalan-amalan yang baik, itu yang tidak membuat kita malu. Segala taat dan ibadah, kerjakan sekehendakmu. Karena itu tidak akan membuat kita malu di hadapan Allah. Itu makna yang pertama. Jadi apapun kalau kita kerjakan, sesuatu yang ingin kita kerjakan, sesuatu yang kita ingin ucapkan, pikirin dulu. Ini kira-kira nanti membuat aku malu di hadapan Allah apa enggak di hari kiamat. Kalau enggak membuat aku malu, maka kerjakan. Kalau akan membuat aku malu di hari kiamat, tinggalkan. Apa yang membuat kita malu? Maksiat, ini hal yang haram, tinggalkan. Karena akan membuat kita malu. Itu makna pertama begitu. Makna yang kedua, kata ulama sebagiannya, hak tafsir ini, arti hadis ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu, mengerjakan apa yang engkau mau. Artinya, kalau sifat malu emang udah enggak ada, udah hilang dari dirimu, kerjain apa yang engkau mau. Ya. Seperti yang sering kita ucapkan makna ini. Kalau enggak malu, kerjain aja. Kalau enggak malu, kerjain aja. Ya, itu menunjukkan kalau dikerjain memang dia nggak punya malu. Gitu. Ya. Ini sifat malu ini ternyata sifat yang sangat terpuji di dalam syariat kita, di dalam agama kita. Ya, kalau kita punya anak-anak kecil punya sifat malu, kita mesti bangga, kita mesti beruntung punya anak-anak sifat malu, khususnya perempuan. Kalau mempunyai sifat pemalu, maka sangat beruntung. Walaupun sifat malu itu ada dua, ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang tercela ini, itu sifat malu yang membuat seseorang itu tidak menjalankan hak-hak Allah dan hak hamba Allah. Itu sifat malu yang tercela. Misal, ada orang perkara yang mubah, ya. Satu hal perkara yang mubah, masalah minjam-meminjam ini. Masalah minjam-meminjam. Ketika ada orang meminjam sesuatu sama kita, barang, motor, apa-apa. Kita tahu ini orang nih kalau minjam sesuatu pasti bikin rusak. Ya, kebiasaan ini orang, kita udah tahu betul kalau minjam sesuatu pasti dirusakin sama dia. Sekarang dia meminjam motor misalnya. Kita enggak kasih, enggak enak. Akhirnya kita kasih deh. Karena malu kalau kita enggak kasih, malu yang enggak enak. Akhirnya kita kasih. Benar motor kita jadi rusak. Menyesal kita setelah itu. Itu malu yang disebut oleh ulama malu tercela. Kalau emang kita akan menyesal setelahnya, kenapa ya? Kenapa harus malu mengatakan enggak? Ini yang mau perlu. Nama pakai, karena kalau kita kasih nanti kita akan menyesal setelahnya. Nah, malu dalam sebenarnya kata ulama itu bukan malu sebenarnya, itu lebih mendekati kepada sifat takut. Ya, takut dibilang begini maka kasih aja deh, nanti takut dibilang pelit misalnya, takut dibilang kikir. Tapi orang-orang kebanyakannya menyebutnya hal itu malu, padahal bukan sifat malu. Tapi itu termasuk contoh dari sifat malu yang tercela. Di antara sifat malu yang tercela, jikalau sesuatu perkara agama kita enggak tahu, kita enggak tanya kepada ulama. Ya, kita menghadapi perkara urusan di dalam masalah sholat, misalnya. Ada perkara di dalam masalah sholat kita nggak tahu nih kalau begini hukumnya bagaimana nih. Kemudian kita nggak tanya ulama, kita nggak tanya kepada guru. Kenapa nanya? Malu menanyanya. Itu malu tercela. Karena dia akan terus dalam kebodohan. Kalau dia tanya, maka dia akan menghilangkan kebodohannya dalam permasalahan itu dan dia akan bertambah ilmunya. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau pernah berkata di dalam sebuah ucapannya, ya, kata beliau di dalam sebuah ucapannya, ni'man nisa nisaul ansar, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik wanita adalah wanita kalangan Ansar. Kenapa dipuji oleh Sayyidatuna Aisyah wanita-wanita Ansar itu sebaik-baik perempuan, kata beliau. Lalu beliau jelaskan setelahnya, ni'man nisa nisaul ansar lam yamna'hunnal haya an yas'alna an amri dinihin. Mereka tidak terhalangi oleh sifat malu untuk bertanya tentang perkara agama mereka. Jadi wanita-wanita Ansar enggak malu kalau nanya tentang masalah agama, enggak malu terhadap Rasul. Makanya diriwayatkan Sayyidina Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pernah datang radhiyallahu ta'ala anha wa ardha, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, "Inna Allah la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, Allah taala tidak malu kepada yang hak. Lalu kata beliau, hal alal mar'ati min ghuslin idha hiyah talamat, apakah seorang perempuan harus mandi kalau dia mimpi basah? Itu kan ya, untuk perempuan yang masih asli, masih murni, bertanya kepada hal-hal yang seperti ini, sesuatu hal yang membuat dia malu, tetapi beliau bertanya tentang kepada Rasulullah dan disingkirkan rasa malunya, bertanya tentang kalau perempuan ngimpi basah kira-kira mandi enggak. Begitu Sayyidina Ummu Sulaim pertanyaannya. Lalu kata Rasul, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau itu perempuan ngelihat air. Iya, kalau perempuan itu ngelihat air, itu wajib mandi. Ini perempuan yang mimpi basah kalau dia ngelihat air. Oh, maksudnya ngelihat air. Ngelihat air maninya. Dan kalau dia bangun tidur tiba-tiba ada air mani di celananya. Tadi waktu tidur dia ngimpi basah. Maka wajib mandi. Ya, laki-laki pun begitu. Kalau laki-laki mimpi basah kemudian bangun tidur ya celananya basah, ada air maninya, maka wajib mandi. Tapi kalau kering, enggak ada basah-basahan, enggak wajib mandi. Walaupun waktu ngimpi, ngimpinya enak. Apa ngimpi enak? Emang makan kue tar gitu. Makan bakso. Ya, ngimpi yang lain. Ya. Kalau enggak basah ketika dibangun, maka enggak wajib mandi. Kalau basah, wajib mandi. Ini perkara ini ditanyakan oleh Ummu Sulaim dan beliau termasuk dari kalangan Ansor, enggak menghalang sifat malunya untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidah Aisyah tadi ngomong begitu. Lalu Rasul mengatakan di dalam hadisnya kepada para sahabatnya, "Istahyu minallah haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Rasul ngulang lagi, sekali ngomong begitu, dua kali ngomong begitu, tiga kali ngomong begitu. Sampai para sahabatnya bilang, "Ya Rasulullah, kami memang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah." Lalu kata Rasul, "Bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud malu kepada Allah itu fahfadhir ra'sa wa ma wa'a. Itu jagalah kepala dan yang di sekitarnya." Apa maksudnya? Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga lidah. Itu namanya orang yang menjaga ini, namanya orang yang malu sama Allah. Wahfadzil batna wa mahawa, dan jaga perut dan yang sekitarnya. Perut, kelamin, jaga. Jangan sampai berbuat yang haram. Itu berarti orang itu malu. Lalu beliau mengatakan, "Wa anta dzukural maut wal bila." Ingat-ingat kematian. Orang yang sering ingat kematian akan melahirkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalik faqad istahya min Allah haqqal haya. Barang siapa yang melakukan demikian, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Itu yang namanya malu yang sebenarnya, malu kepada Allah. Ya. Itu ulama mengatakan minimal orang malu kepada Allah taala itu ya, kalau Allah perintahkan sesuatu dia ada. Kalau Allah melarang sesuatu dia enggak ada di situ. Itu paling minimal malu kepada Allah, maknanya demikian. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, dia ada, artinya dia ada, dia ngerjain puasa Ramadan. Allah nyuruh kita untuk salat 5 waktu, dia ada. Artinya dia orang ini ngerjain salat 5 waktu. Allah melarang berzina, dia enggak ada. Maksudnya enggak ada, dia enggak ngerjain perbuatan zina. Allah ngelarang mabok-mabokan, dia gak kerjain. Itu yang disebut dengan takwa, yang sudah sering kita ulang-ulang. Itu paling minimal malu kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tadi. Ini malu ini Rasul berhadap dalam hadis. Ini malu kan sifat mulia. Rasul berhadap dalam hadis, "Al-imanu wal haya muqtarinan. Idza dhahaba ahaduhuma tabi'ul akhar." Malu dan iman itu keduanya selalu menyertai. Keduanya selalu beriringan. Kalau ada iman, ada malu. Ada malu berarti ada iman. Makanya Rasul mengatakan, "Idza dzahaba ahaduhuma tabi'ul akhar." Kalau satu hilang, maka yang lain akan ngikut. Maka bahaya orang kalau enggak punya sifat malu, karena akan berakhir hilangnya iman. Kalau hilang iman, wafat dalam suul khatimah, na'udzubillah. Nah, makanya di akhir zaman ini cobaan banyak. Pakaian-pakaian dijual-jual di pasar-pasar, di mal-mal, yang membuat seseorang laki ataupun perempuan jadi enggak malu. Dijual baju jangkis lah, apa ya, kaos jangkis apa yang pusarnya kelihatan, mau laki mau perempuan, kalau kita sujud kelihatan aja ya. Bajunya pendek, itu membuat seseorang jadi gak malu. Lalu yang lain pakai celana panjang, cakep pakai celana panjang, robek-robek gitu. Robek di dengkul, robek di paha, robek di, kelihatan auratnya. Orang kan yang punya akal sehat pakai baju robek-robek malu. Ini enggak, dia malah enggak malu pakai baju. Ini makna dari idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau enggak malu, kerjain apa yang ente mau kerjain. Ya. Kalau dulu Sayyidina Umar bin Khattab punya baju, tambalannya 17. Emang enggak ada baju lain. Tambalannya 17 menunjukkan beliau orang yang zuhud. Tapi ini bukan, emang bukan enggak punya baju lain, celana yang lain. Emang dibuat sengaja demikian. Ini zaman kita ini sekarang membuat seseorang ditarik sedikit demi sedikit untuk menghilangkan sifat malunya. Padahal Rasul mengatakan dalam hadis, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada lebih dari 70 cabang. Wal imanu syu'batun minha. Dan iman itu satu cabang di antara yang 70 lebih itu. Al-haya'u syu'batun minha. Dan malu itu, sifat malu itu salah satu cabang dari yang 70 tadi. Makanya di dalam saya pernah bahas kalau enggak salah di sini, dari kecil kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya. Apa itu? Tentang kewajiban orang tua kepada anak dari kecil. Muru auladakum bis-shalati li sab'in. Perintahkan anakmu salat pada umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha li ashrin, dan pukul ketika meninggalkannya kalau udah umur 10. Anak itu 10 tahun masih ninggalin sholat, pukul. Sebelum itu suruh. Setiap sholat suruh, setiap waktu sholat suruh. Dan kalau udah 10 tahun masih ninggalin sholat, suruh pukul. Lalu yang ketiga, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْمَضَاجِ. Pisahin tempat tidurnya. Kalau udah umur 10 tahun, pisahin tempat tidurnya. Yang penting tidurnya gak sekasur. Sekamar gak apa-apa, tapi lain ranjang. Yang atau di atas misalnya, yang atau di bawah. Sekarang kan ada ranjang yang tingkat. Ini problem di zaman kita di Jakarta ini kan rumah kadang kecil. Tapi kita alhamdulillah kita bisa beli ranjang tingkat. Jadi orang, anak dalam satu kamar, boleh satu kamar asalkan lain ranjang. Jangan sampai 10 tahun dia masih tidur satu kasur. Baik itu berlainan jenis ataupun satu jenis. Fariqu bainahuma fil madaji, kata Rasulullah. Kenapa disuruh kalau udah 10 tahun ranjangnya, kasurnya pisah, jangan tidur dalam satu kasur? Supaya dari kecil terbina sifat malunya. Ini kalau udah gede nanti biasa malu. Ya, jangan terbiasa dari kecil tidur, apalagi kalau lain jenis. Biarpun kakak beradik, yang atau abang, yang atau adiknya, ya, satu dari kecil satu kasur terus, nanti lama-lama enggak malu dekat sama laki-laki. Yang perempuan, yang laki juga begitu juga. Enggak malu nanti bercampur dengan perempuan. Karena ada biasa di kecil rumahnya nyampur walaupun di tempat tidur. Jadi suruh dari kecil tuh supaya terbina dan terpupuk sifat malu. Karena tadi dibilang dalam hadis kalau malu udah enggak ada, maka iman pun hilang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga sifat malu kita dan dijadikan kita orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah untuk Muhammad Zaki Hakim, Adinda Muhammad Zaki Hakim, ulang tahun yang kedua. Semoga Allah Ta'ala jadikan